Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin azakumullah, ayuha talaba wa talibat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Hadis yang ketiga, al-hadith al-thalith, an Muawiyata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fitin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa atau siapa saja yang Allah menghendaki baginya kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan dia, faqihkan dia tentang agamanya. Bukhari Muslim dalam sahih keduanya. Hadis ini ikhwanul fiddin azakumullah menjelaskan tentang fadilah ilmu dan fadilah orang yang paham ilmu. Kalimat man dalam hadis ini umum, meliputi siapa saja, laki-laki ataupun wanita, yang memiliki sifat dan perangai yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, man itu ada man mausul, man istifham, man syarat, ya. Secara kaidah usul fiqih, semua man itu termasuk siyaghul umum, sigat-sigat yang mengandung makna umum. Baik man mausulah, man istifhamiyah, man syartiyah, termasuk sigat yang mengandung makna umum. Siapa saja. Kata-kata khairan, kebaikan dalam hadis ini juga umum, meliputi semua bentuk kebaikan. Baik kebaikan-kebaikan duniawiyah atau kebaikan-kebaikan diniyah. Juga meliputi kebaikan-kebaikan di dunia ini. Dan juga kebaikan-kebaikan di akhirat nanti. Umum. Sebab lafaz khairan itu nakirah. Tandanya tanwin. Dia nakirah pada siyaq syart, man di situ man syartiyah. Secara kaidah usul fiqih, an-nakiratu fi siyaqi syarti tufidul umum. Nakirah dalam konteks persyaratan itu mengandung makna umum, sehingga semua kebaikan. Paham belum? Kata-kata yuridillah, Allah menghendaki. Iradah di sini dalam pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iradah syar'iyyah diniyah. Iradah syar'iyyah diniyah, kehendak Allah secara syariat. Dalam ilmu akidah, ketika Allah menghendaki sesuatu secara syariat, pasti sesuatu itu dicintai dan diridhai oleh Allah Jalla wa'ala. Paham ya? Sehingga iradah kehendak disertai dengan makna kecintaan dan keridhaan. Siapa saja yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah ridha, Allah mencintai dia dengan kebaikan-kebaikan tadi. Hakada. Itu iradah syar'iyyah diniyah. Barakallahu fikum. Namun juga secara ilmu akidah, sesuatu yang Allah kehendaki secara syariat belum tentu terjadi. Sehingga ada orang yang dapat kebaikan ini, ada yang tidak. Yang dapat berarti orang pilihan. Orang yang Allah cintai, yang Allah ridhai. Yang enggak dapat, sebaliknya. Barakallahu fikum. Persyaratannya adalah yufaqihu fiddin. Itu jawab syarat. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan-kebaikan untuknya, yufaqihu fiddin, Allah akan fahamkan dia, faqihkan dia tentang perkara agama. Kalimat ini menunjukkan barakallahu fikum. Sekali lagi, al-ilmu taufik minallah. Ilmu agama, Anda memahami ilmu agama, pemahaman agama, itu taufik minallah. Allah Jalla wa'ala yang memahamkan kalian. Kita ta'allum, ada ikhtiar, belajar. Tetapi yang menganugerahkan ilmu, Allah Jalla wa'ala. Yufaqihu, Allah akan faqihkan dia. Paham dong? Nah, ketika Allah Jalla wa'ala yang memberikan pemahaman, itu luar biasa. Tidak akan mampu siapapun untuk menghalanginya. Akan mudah bagi dia belajar agama. Mudah bagi dia memahami perkara agama. Mudah bagi dia untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Mudah bagi dia untuk mengamalkannya. Karena Allah Jalla wa'ala yang memahamkan dia tentang perkara agama ini. Bukan orang lain. Bukan gurumu. Bukan orang tuamu. Bukan makhluk siapapun. Tapi Allah Jalla wa'ala yang memahamkan dia tentang perkara agama. Ini sebuah keutamaan. Juga lafaz tadi barakallahu fikum menunjukkan kepada kita. At-tafaqquhu fid-din min asbabi husulil khair. At-tafaqquhu fid-din. Mengkaji dan memahami bimbingan agama termasuk sabab meraih semua perkara kebaikan. At-tafaqquhu fid-din asbab husul khair. Tafaqquhu fid-din sabab untuk meraih semua perkara kebaikan. Barakallahu fikum. Maka ini perlu dicamkan baik-baik oleh para thullabul ilmi. Terutama bagi para pemuda-pemuda zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini. Dan untuk orang tua zaman sekarang ini secara khusus. Barakallahu fikum. Apa yang antum inginkan dari perkara kebaikan? Pengen apa antum? Pengen apa? Puncaknya surga. Tafaqquhu fiddin kuncinya. Urusan dunia, pengen apa antum? Pengen apa? Orang tua zaman sekarang urusannya dunia. Kebanyakan mereka ya. Yang dipikirkan oleh mereka itu nasib dunia anak-anaknya. Kita gak usah membahas yang di luar sana yang tidak pernah memikirkan ilmu agama. Meskipun orang-orang tua tadi memasukkan anaknya di lembaga-lembaga tarbiyah diniyah, masih berkelebat dalam benaknya dia, dalam pikiran dia, dunia anak-anaknya. Ini era-era sekarang ini. Kalau boleh saya agak kasar bahasanya, era-era krisis ketawakalan. Khawatir anak-anaknya nanti masa depan dunianya itu mengenaskan. Ada kelebatan seperti itu dipikir dan dipenangnya orang tua. Anakku mondo. Yang dipelajari Al-Quran, Al-Hadis. Nah terus nanti kalau pas besar nanti gimana dunianya? Dia bisa apa nanti? Mau makan apa nanti? Bagaimana nanti masa depannya? Gak ikhlas. Punya anak kere, punya anak miskin. Itu kelebatan-kelebatan di benaknya orang tua yang sedang mengalami krisis ketawakalan. Sampaikan kepada orang tua. Bah, bi, mi, ma. Tidak usah khawatir. Tafaqquh fiddin. Mengkaji ilmu agama Allah, memahami agama Allah, talabul ilmi. Kamu kerjakan dengan penuh keikhlasan, dengan sungguh-sungguh meraih marbotillah. Di antara samarahnya, buahnya nanti adalah para pelakunya akan mendapatkan semua kebaikan-kebaikan dunia. Bukan semata-mata dapat dunia, tapi kebaikan-kebaikan dunia. Dunianya, dunia yang baik, yang barokah, yang membawa kemaslahatan, kemanfaatan. Nanti gak usah khawatir. Siapa yang menjamin? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa shadiqul masduq la yantiqu 'anil hawa in huwa ila wahyin yuha. Antum tidak usah mengkhawatirkan masa depan kamu terkait dengan dunia. Dapat. Yakin itu. Tapi ikhlaskan niat dalam talabul ilmi, yang jujur dalam talabul ilmi, yang semangat dalam talabul ilmi, yang kamu harapkan ridha-Nya Allah jalla wa ala. Yang ini ikuti. Dunia antum akan baik. Bukan semata-mata antum akan mendapatkan dunia. Tidak. Tapi dunia kamu akan baik. Yang lain dapat dunia, kamu juga dapat dunia. Bedanya, mereka dapat dunia sembarang dunia, antum dapat khairud dunia. Era-era di akhir zaman seperti ini. Era apa ini sekarang? Era-era penuh dengan kerusakan-kerusakan, penuh dengan fitnah-fitnah, sudah zaman akhir. Seorang muslim, seorang talibul ilmi yang betul-betul perhatian dengan agamanya, dia akan khawatir akan keselamatan agamanya, berharap supaya agamanya utuh, istiqomah di atas bimbingan sunnah, selamat dari kerusakan-kerusakan yang ada, selamat dari fitnah-fitnah yang ada, dari syubhat, dari syahwat, agamanya kokoh, agamanya utuh, tidak menyimpang, tidak sesat. Itu muslim yang perhatian dengan agamanya. Apa kuncinya? Tafaqquh fiddin. Belajar antum. Talabul ilmi tafaqquh fiddin akan asbab menggapai semua kebaikan. Di antara kebaikannya, kebaikan agama. Kebaikan agama. Agamamu akan bagus. Menjadi hamba Allah yang berakhlak, yang soleh, yang berakidah kuat, bermanhaj yang lurus. Akan diselamatkan dari semua yang antum khawatirkan tadi. Dengan talabul ilmu. Apalagi yang antum sebutkan tadi. Puncaknya. Dan itu merupakan cita-cita semua mukmin yang bertakwa. Al-Jannah. Mendapatkan kebaikan. Kebaikan di surga nanti. Apa kuncinya? Tafaqquh fiddin. Paham itu? Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, dan sering saya sampaikan di majelis ini, lu mengatakan man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilm. Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilm. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm. Kata Syafi'i rahimahullah, man arada ad-dunya, barang siapa yang menginginkan dunia, fa'alaihi bil ilm, maka wajib atas dia berilmu agama. Apa kuncinya? Ilmu. Dan yang dia raih bukan semata-mata dunia, tapi dunia yang terbaik. Khairu dunia. Ilmu syar'i. Tapi ingat ya, jangan salah niat. Jangan belajar kepingin dunia. Belajarnya ikhlas lillahi ta'ala. Ingin mendapatkan ridhonya Allah Jalla wa'ala. Dunia akan mengikuti. Tidak usah khawatir. Dan barang siapa yang menghendaki akhirat, maka wajib atas dia dengan ilmu. Itu pasti. Ini kuncinya. Dipahami ya? Dan itu tafakunya fiddin. Memahami agama. Mengkaji bimbingan agama. Bukan tafakuh fid dunia. Jangan baik-baik. Ini pahala tidak berlaku bagi yang tafakuh fi apa lagi dalam urusan-urusan keduniaan gitu. Oh, dianya masya Allah paling pandai terkait dengan masalah misal apa ini yang sekarang apa namanya ini apa jenis terkait dengan dunia elektronik terkait dengan dunia apa sih sekarang ini gitu-gitu nggak dapat. Yang brilian terkait dengan urusan dunianya nggak dapat. Yang canggih terkait dengan urusan IT-nya misalkan nggak dapat. Yang berkelas terkait dengan urusan masalah ternak-ternaknya, mohon maaf ya, terkait dengan cocok tanamnya nggak masuk. Ini pas sekarang fiddin yufaqihu fiddin. Barakallahu fikum. Anda mendapatkan kemuliaan dunia, kemuliaan agama, mendapatkan kemuliaan di dunia dan nanti di yaumul qiyamah. Barakallahu fikum. Maka bersemangatlah dalam tafaqquh fiddin. Ketika antum Allah pilih termasuk talib dan talibah intensif belajar agama Allah di sebuah ma'had dari ma'had-ma'had Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyyin, antum mengkaji kalamullah, mengkaji kalam Rasulullah SAW, mengkaji ilmu syar'i, antum camkan di hati yang paling baik. Antum sedang menuju upaya menggapai semua kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Antum sedang menapaki, melangkah menuju masa depan yang cerah terkait dengan duniawi antum, agama antum, dan ukhrawi antum. Semangatlah. Antum di rel yang benar. Barakallahu fikum. Jangan tola-tola yang sebelah sana, atau sebelah sini, atau yang... Tidak usah. Nanti mungkin sebagian family yang belum mengerti agama, sebagian tetangga belum mengerti agama, mungkin ngiming-ngimingi antum. Atau ngiming-ngiming ya? Tuh, dari mana mas? Pulang. Oh, nyantri dong. Iya pak, nyantri. Pondok pak. Nah, teman kamu tuh lihat. Pengusaha sukses. Oh, temanmu mobilnya sudah Mercedes. Lihat dia ekonominya the best. Pokoknya SKP terakhirnya ya, kawan. Sukses Mercedes the best, mana ya? Kamu paling kamu mau gitu-gitu aja. Mah duniawi ya kamu. Antum jangan langsung down. Aku malas belajar, Bi. Kenapa? Aku pengen punya Mercedes. Aku malas belajar, Bi. Kenapa? Aku pengen jadi pengusaha sukses. Aku malas belajar, Bi. Kenapa? Aku pengen jadi yang the best. Allah Ustaz. Nah, kok jadi rendah sekali yang antum cari? dunia itu dikatakan dunia di anhadaniya, rendahinya. Antum di jalur yang mulia. Enggak usah khawatir, dia dapat dunia, antum dapat dunia yang terbaik, khair dunia. Yang dianjurkan bukan tafaqquh fi dunia, tapi tafaqquh fi din. Camkan baik-baik. Jangan tolak-tolak. Assalamualaikum. Wah, itu. Teman kamu itu sudah traveling ke seluruh manca dunia. Diming-iming. Oh, sudah ke Amerika, sudah ke Eropa, ke dunia biru, ke dunia hitam. Ke dunia hitam. Benua hitam. Salah artinya, dunia hitam kemaksiatan. Benua hitam. Di mana ke benua hitam itu? Di mana kalau benua hitam? Afrika. Itu di kita yang benua hitam. Begitu. Dunia benua biru, Eropa kan gitu ya. Karena biru-biru. Yang ini hitam-hitam. Bahagia. Kamu kemana? Ya, Indonesia aja. Kamu tuh, apa ya, kurang wawasannya, biar tahu gimana dunia itu, Eropa, bangga dengan itu. Kamu jangan langsung gelisah begitu. Apa yang dia banggakan? Duniawiya semuanya itu. Apa yang dia banggakan? Bukan biladul muslimin. Anda harus bangga dengan ilmu yang Anda miliki. Itu semuanya fana yang Anda mencari kebaikan. Dapat dunia yang terbaik. Agama kamu terjaga. Dan yang paling penting untuk meraih al-jannah. Jadilah pemuda-pemuda talib dan talibah. Seorang talib dan talibah yang memiliki cita-cita yang sangat tinggi. Antum gantungkan di al-jannah sana. Jangan memandangnya, itu semuanya receh. Tafaqquh fiddin. Al-hadith al-rabi. Hadis yang keempat. An Abi Darda radhiyallahu anhu. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء حتى الحيتان في الماء wa fadlul alimi alal abidi wa fadlu al alimi alal abidi ka fadl qamari ala sa'iril kawakib ka fadli al qamari ala sa'iril kawakib. Wa innal ulama'a warasatul anbiya. Wa innal ulama'a warasatul anbiya. Wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Wa innama warrasul ilma. Wa innama warrasul ilma. Faman akhadahu akhadha bihadin wasir. Faman akhadahu akhadha bihadin wasir. Intaha. Rawahu Abu Dawud Tirmidzi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Panjang ya. Ini akan kita jabarkan sampai nanti malam insyaallah ta'ala. Saya artikan terlebih dahulu. Dari Abu Darda, semoga Allah meridainya, berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan, yabtaghi fihi ilman, dia mencari ilmu dengan itu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan untuk dia jalan menuju surga. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat, la tadu'u ajnihataha, meletakkan sayap-sayapnya, li talibil ilmi, untuk para pencari ilmu, ridhan bima yasna'u, karena ridha dengan apa yang dia lakukan. Wa innal alima, dan sungguh seorang yang alim, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, sungguh seorang alim itu akan dimintakan ampun untuknya. Dia akan memintakan ampun untuknya semua yang di langit-langit, semua yang di muka bumi. Hattal hitanu fil ma', hingga ikan di air. Semuanya akan memintakan ampun untuk sang alim. Mendoakan ampunan untuk sang alim. Wa fadlul alimi 'alal 'abid, dan keutamaan, perbandingan keutamaan seorang alim dibandingkan seorang yang 'abid, ahli ibadah, ka fadlil qamar 'ala sa'il kawakib, seperti keutamaan rembulan dibandingkan semua bintang-bintang yang ada. Wa innal ulama, dan sesungguhnya para ulama ialah pewaris-pewaris Nabi. Wa innal anbiya'a, dan bahwasanya para Nabi, lam yuwarithu dinar wala dirhama, mereka tidak mewariskan dinar atau dirham. Wa innama warathul ilma, sesungguhnya mereka para Nabi hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadin wasir, maka barang siapa yang mengambil ilmu ini, maka dia telah mengambil jatah waris yang paling banyak. Intaha. Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Ini hadis banyak penguat-penguat jalan dan juga syawahid-syawahidnya, sehingga dikatakan hasan li ghairi atau sahih li ghairi para ulama. Ini hadis ada beberapa alenia-alenia dan semuanya menjelaskan tentang masalah keutamaan. Dari mulai keutamaan para thullabul ilmi dan keutamaan para ulama-nya. Akan kita kaji fakrah per fakrah, alenia per alenia, supaya lebih memahami lebih detail terkait dengan fadilahnya masing-masing. Barakallahu fikum. Untuk kesempatan menjelang zuhur ini, kita bahas fakrah yang pertama. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yabtadhi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata-kata man mengandung makna umum. Baik dia laki-laki atau wanita, orang kaya, orang miskin, siapa saja. Salaka tariqan, menempuh jalan. Yabtaghi fihi ilma, dia mencari ilmu dengan itu. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulumul Hikam, ketika menjelaskan hadis Abu Hurairah tentang fakrah ini, karena alinya ini disebutkan juga dalam hadisnya Abu Hurairah dan Muslim di sana. Beliau menerangkan kata-kata salaka tariqan yabtaghi fihi ilma, menempuh jalan untuk mencari ilmu ada dua macam. As-suluk naw'ani. Upaya menempuh jalan mencari ilmu dua macam. Dan dua-duanya dimasukkan di dalam hadis ini. Yang pertama ialah sulukun hissi. Sulukun hissi. Wahuwa ar-rihlah al-ilmiyah. Ila majalis al-ilmi wa ila al-ulama. Ya, sulukun hissi, menempuh jalan secara konkret. Maknanya rehla ilmiah, menempuh jalan bepergian untuk menimba ilmu. Datang ke majelis-majelis ilmu atau datang kepada ahlul ilmi, kepada para ulama di tempatnya masing-masing. Namanya rehla ilmiah. Itu dikatakan salaka tariqan yabtaghi fihi ilma, dimasukkan dalam hadis ini. Barakallahu fikum. Jadi dari rumah menuju ke majalisul ilmi itu sulukun hissi. Entah jalan kaki, naik sepeda ontel, mau naik motor, mau naik mobil masuk. Apalagi yang dari jauh, rihlatun ilmiah. Datang ke tempat-tempat ilmu di marakis al-ilm, dimasukkan di sini. Ya, yang dari dekat-dekat Gresik, Surabaya dan sekitarnya datang ke sini rihlah ilmiah. Apalagi lebih jauh lagi dari penjuru Jawa datang ke sini. Yang dari Sumatera datang ke sini. Mana lagi nih? Dari Kalimantan? Ada, dari Kalimantan datang kemari. Ada yang dari Sulawesi? Ada dari Sulawesi datang kemari. Ada yang dari Indonesia Timur? Ambon? Sampai Papua? Datang kemari. Ada yang dari Bali? Datang kemari. Itu rihlah ilmiah dari manca daerah ke sebuah tempat. Dari markas, dari markas al-ilm. Itu dimasukkan di sini. Apalagi yang itu. Namanya salaka tariqah. Atau seorang talibul ilmi keluar negeri. Manca negara. Rihlah menuju tempat yang para ulama-ulama sunnah. Belajar kepada mereka. Itu rihlah ilmiah. Dimasukkan di sini. Itu namanya sulukun hissi. Secara real Anda menapaki jalan, menempuh jalan untuk mencari ilmu. Dimasukkan dalam hadis. Maka bersyukurlah antum, wahai para talabatul ilm dari berbagai macam daerah, yang dekat, agak jauh, jauh lagi, yang paling jauh, datang ke tempat-tempat ilmu di Markas Al-Ilm, dari markas-markas Ahlussunnah Jamaah Salafiyin, tujuannya untuk talabul ilm. Anda semua yang dimaksud dengan riwayat ini. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman. Luar biasa. Mana kedua? Ialah sulukun ma'nawi. Man salaka tariqan ay sulukun ma'nawi. Upaya ma'nawiyah. Jadi bukan jalan real menempuh jalan, tapi ma'nawiyah. Maknanya segala upaya, segala asbab untuk bisa mendapatkan ilmu. Itu dimasukkan di sini. Contoh, mencatat ilmu. Ada ilmu catat. Itu salaka tariqan. Menghafal ilmu. Dia hafal ilmunya. Hafal Quran, hafal hadis, hafal ilmu yang dikaji. Salaka tariqan. Memurojaah ilmu. Apa yang dikaji, dimurojaah kembali. Dimurojaah kembali. Itu salaka tariqan. As-su'al anil ilmi. Bertanya tentang ilmu. Antum tidak tahu sebuah ilmu, sebuah hukum. Antum bertanya. Tanya kepada seorang alim, seorang ustaz, tentang sebuah ilmu. Bertanya tentang ilmu, salaka tariqan. Barakallahu fikum. Antum tidak hadir di majelis ilmi. Antum menggunakan sarana, sarana untuk mendapatkan ilmu. Mendengarkan rekamannya, atau live streaming, atau radio. Mendengarkan ilmu tadi. Salaka tariqan. Difahami ya? Ada munaqasah ilmiah, diskusi ilmiah, dialog ilmiah di antara dua orang, beberapa orang mempengkajian ilmu, salaka tariqan. Apalagi mengkaji, membahas ilmu, bongkar-bongkar kitabnya para ulama, salaka tariqan. Sehingga semua upaya, semua usaha, semua asbab untuk mendapatkan ilmu termasuk dalam hadis ini. Namanya sulukun ma'nawi. Meskipun Anda tidak kemana-mana. Tidak jalan jauh. Dan dua-duanya dimaksudkan dalam hadis ini. Wa antum alhamdulillah ala taufiqihi. Bisa mengumpulkan dua-duanya. Sulukun hisi, iya. Antum datang dari manca daerah kemari. Rela ilmiah. Antum mendengar. Antum menulis. Antum nanti menghafal, antum nanti memurojaah, antum nanti bertanya tentang masalah ilmu, antum nanti memurojaah ilmu. Luar biasa. Juga sulukun ma'nawi. Antum dapat dua-duanya. Pasti antum orangnya, enggak ada lagi yang lain atau yang sama kayak antum sifatnya. Bersyukurlah. Apa keutamaannya? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, baik itu hissi atau ma'nawi, dalam rangka mencari ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan untuk dia jalan menuju surga al-jannah. Al-Hafidh Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah, di buku yang sama, boleh menjabarkan ini semua. Terkait dengan kata-kata sahala, tashil. Beliau mengatakan Allah memberi kemudahan. Itu ragamnya banyak. Dan semuanya dimasukkan dalam hadis ini. Dan puncaknya nanti di yaumul qiyamah. Luar biasa. At-tashil al-awwal. Tahu tashil? Kata-kata sahala Allah, Allah memberi kemudahan. Kemudahan yang pertama. Allah Jalla wa'ala akan memberi kemudahan kepada dia untuk memahami ilmu yang dia cari, yang dia kaji. ya, Allah akan beri kemudahan kepada dia untuk memahami, memahami ilmu yang dia pelajari. Barakallahu fikum. Ketika antum punya semangat, rihla ilmiah, nulis, dengar kalam tadi itu, Allah akan kasih kemudahan. Dulunya blank, tidak ngerti apa itu bahasa Arab. Tidak ngerti nahu apa, sorof itu apa. Ada yang tahu sedikit-sedikit. Melihat kitab bahasa Arab, enggak ada rambutnya, gundul, nah gitu ya. Ini apa bacaannya ini? Antum salah ketorikon, semangat antum, rihla ilmiah. Sulukun maknawi, berjuang untuk memahami ilmu ini. Di antara kemudahan yang pertama, Allah akan kasih kemudahan bagi antum untuk memahami ilmu tadi. Yang penting ada suluk, upaya, usaha, menempuh. Assalamualaikum. Tahu-tahu sudah selesai lughah 2. Terima kasih. Terus sekarang berapa? Din 1. Kak kerasa deh, tahu-tahu sudah 2 tahun. Perasaan dulu sebelum kesini, ya masih belum apa-apa. Sekarang sudah lancar. Baca kitabnya Masya Allah. Nulis Arabnya Masya Allah. Di belakang langsung jalan tangannya sendiri. Itu tashil loh itu. Minallah. Allah yang beri kemudahan kepada sang talib ilmu tadi. Satu. At-tashil tsani. Kemudahan yang kedua adalah Allah Jalla wa'ala akan memudahkan dan membukakan untuk dia uluman ukhra, ilmu-ilmu yang lain yang tidak terbersih dalam benaknya. Ini lebih istimewa lagi. Kalau tadi kan Allah akan memberi kemudahan kepada dia memahami ilmu yang diajari. Dia akan belajar bahasa Arab. Dikasih kemudahan mempelajari bahasa Arab. Dia ingin mengkaji ilmu A, hadis, ilmu B, misalkan fiqih, usul fiqih, kaidah fiqih, mushalah. Dikasih kemudahan untuk memahami ilmu ini. Belajar akidah dan segala macam. Dikasih kemudahan memahami ilmu ini. Dan yang kedua, lebih tinggi lagi. Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada dia. Dibukakan untuk dia pemahaman tentang ilmu-ilmu yang lain yang belum ada di benaknya dia. Itu luar biasa. Antum buka kunci satu ilmu. Klik, terbuka gitu tadi. Masuk ke ilmu itu. Antum pahami. Ketika antum memahami ilmu ini, di depan antum sudah banyak pintu-pintu yang lain dari pintu-pintu ilmu. Allah kasih kemudahan bagi antum memahaminya. Oh, ada ilmu ini, dibuka lagi. Paham, dibuka lagi. Paham, dibuka lagi. Paham. Sehingga semakin luas pemahaman ilmiahnya antum. Dan Allah kasih kemudahan bagi antum untuk memahami. Barakallahu fiik. Buka ilmu nahu, buka ilmu sorof, nah gitu ya. Dan mulai paham, paham. Diminta mutola'ah, nah gitu ya. Membaca segala macamnya. Terbuka. Yang dibaca bukunya para ulama. Tidak semata-mata nahu sorof yang terdapatkan. Ada ilmu-ilmu yang lain. Terus demikian. Fiqih, akidah juga demikian. Terbuka ilmu tadi itu. Semakin luas wawasannya itu. At-tashil ats-tsalits. Kemudahan yang ketiga ialah Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada dia untuk mengamalkan ilmunya. Dan yang paling utama di dunia ini. Allah memberi kemudahan kepada dia, memberi taufik kepada dia mengamalkan apa yang dia ilmui. Ini luar biasa. Ilmunya akan manfaat. Wawasannya semakin luas dan semakin bermanfaat dengan mengamalkan ilmu tadi. Ini kuncinya. Ini semua di dunia, ikhwan. Semasa antum dirasa ilmiah di dunia. At-tashil rabi' di yaumul qiyamah. Kemudahan yang keempat di yaumul qiyamah nanti. Apa itu? Allah Jalla wa'ala akan memudahkan bagi antum untuk menyeberangi sirat di yaumul qiyamah. Tahu sirat? Jembatan yang lebih kecil daripada rambut. Lebih tajam daripada pisau. Semua kita akan melewatinya. Ada yang selamat, ada yang jatuh neraka jahanam. Jembatan yang dipancangkan di atas punggung neraka jahanam. kondisi yang sangat menegangkan ketika itu. Doanya para anbiya, Allahumma sallim sallim. Allah selamatkan, selamatkan. Antum yang di dunia ini menempuh ilmu agama, ada kemudahan yang keempat. Akan diberi kemudahan untuk melewati jembatan tadi. Apa ujungnya? Apa ujungnya? Tasyil yang puncak yang kelima, duhul jannah. Akan diberi taufik, diberi kemudahan. Setelah itu, untuk masuk ke dalam al-jannah. Namanya, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju ke dalam surga. Itu puncaknya, termasuk ahlul jannah. Luar biasa. Untuk siapa ini? Untuk para tullabul ilm, yang rihlah ilmiah, yang semangat dalam belajar ilmu agama, menghafal, mencatat, menulis, memurojaah, bersungguh-sungguh. Ikhlas niatnya, jujur niatnya, lillahi ta'ala yang dia jadi marbotillah, akan dapat semua tadi itu. Tambah terasa, dia sudah menjadi yang besar. Orang yang soleh, yang berakhlak mulia, akidahnya kokoh, manhajnya lurus. Mohon taufik selalu. Jumlah kemana nanti akan dimasukkan dalam al-jannah. Kata beliau, jalan pintas, akrabu turuk, al-musilah il-jannah, talabul ilmi syar'i. Jalan pintas menuju surga adalah talabul ilmi syar'i. Ya, akrabu at-turuqi al-musilah il-jannah. Jalan yang paling cepat menyampaikan ke surga, itu talabul ilmi. Bahasa singkatnya, jalan pintas menuju surga adalah talabul ilmi syar'i. Dengan riwayat ini. Maka bersemangatlah wahai para thalabul ilm, antum sekarang ini sedang menapaki jalan menuju Roma. Loh, kok malah senang Roma? Menuju ke Eropa. Loh, kok malah senang Eropa? Menuju ke dunia hitam. Kok dunia hitam lagi? Benua hitam. Enggak, antum sedang menapaki jalan menuju ke dalam al-jannah. Perkara termulia yang didambakan semua orang. Biarkan mereka jalan-jalan ke Eropa. PN. Itu kayaknya orang Jawa Timur. Ambil. Wah, ini kepinginnya eksotik menuju ke benua hitam. PN. Wah, ini ke Amerika. PN. Saya sebagai seorang muslim, seorang talibul ilmi, berharap menuju al-jannah. Saya menapaki jalan menuju al-jannah. Harapan semua kita, barakallahu fikum. Yang penting ada suluk, itu memberikan semangat, kesungguh-sungguhan, menempuh jalan, rela ilmiah, semua asbab, meraih ilmu, ikhlas, jujur, yang diharapkan tentunya Allah Jalla wa'ala, akan dicapai semua tadi. Barakallahu fikum. Antum kalau ditanya, tetangga, family, kerabat, dan segala macam yang belum memahami ilmu ini. Mau pergi ke mana? Ke surga. Mau ke mana ini? Bawa-bawa barang banyak ini. Macam koper segala macam. Menampaki jalan surga. Dunia ini tidak ada surganya. Upaya meraih surga. Jumlah kemana insyaAllah. Mau ke mana ini? Mau talabul ilmi. Yang lainnya. Mau ke mana? Mau ke Amerika. Mau ke mana? Mau ke Roma. Mau ke mana? Mau ke ini. Anda mau ke mana? Aku mau ke surga. Jadi yang termulia, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Dunia, agama, dan ukhrawi antum. Semoga manfaat. Diteruskan kembali insyaAllah ta'ala. Ba'atul asr nanti. Hadis yang ke-4. Fakro kedua. Inder antum. Naktafi ila huna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.